akan ku bangun istana cinta di bulan, kan ku petik bintang-bintang hanya untukmu seorang. Kan ku bangun istana cinta di bulan, kan ku bangun.